بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin masih kepotong ya yaitu sampai di al-hadith al-mu'an'an al-hadith al-mu'an'an bukan al-hadithul mu'an'an ini jenis ataupun istilah untuk hadith ya. Salah satu istilah-istilah untuk hadith apa itu al-hadithul mu'an'an. Nah inilah yang akan dijelaskan ataupun diterangkan oleh musannif di sini. Apa yang dimaksud dengan al-hadithul mu'an'an? Maka di sini dikatakan al-an'anatu fil hadith ayyakula rawi an fulanin an fulanin fayarwi bilafdi an la bilafdi haddathani au bilafdi sami'tu au ma fi ma'naha min alfadhi tahammul allati tadullu ala sima'i. Yang benar ini sima' atau sama'? Sima' ya? Itu kan bahasa Indonesia ya? Soalnya kadang atau ada dua-duanya, coba bentar ya kita periksa. Sima' nah, sama ini. Sama. Di sini sama harokahnya di kamus. Tapi juga ada yang sima. Bentar ya. Sama semua. Enggak ada yang sima. Jadi enggak itulah, enggak tahu gimana apakah memang di sana ada sima dan ada sama. Maksudnya bisa kedua-duanya, namun di sini baik di mujam al-mu'asharah sekalipun ini cuma ada sama, yang simaknya enggak ada ini. Sama yang ada. Simak enggak ada. Baik, jadi berarti alas sama gitu ya. Ya, wallahu alam, nanti mungkin bisa antum cek ulang ya terkait apakah simak ada, ya lafaz simak ada. Berarti kalau memang ada, berarti ada dua-duanya ya. Ya, kita bahasannya siakan al-ananatu, ya al-an'anatu fil hadis, ya ini an'anah fil hadis. An'anah di dalam hadis itu adalah seorang perawi itu mengatakan dari fulan, an fulan, an fulan. Maka si perawi tersebut melafazkannya dengan riwayat, meriwayatkannya dengan lafaz an. Itulah yang dimaksud dengan al-an'anatu. Ya, jadi karena hadis tersebut sifatnya, apa namanya, kronologisnya an'anah, maka hadis tersebut pun diistilahkan dengan al-hadith mu'an'an. Kan gitu ya? Iya, karena an'anah tadi, ya karena kronologisnya an'anah, maka hadis tersebut pun diistilahkan dengan mu'an'an. Jelas sampai sini? Nah, jadi la bilafzi haddatsani. Jadi si perawi itu tidak meriwayatkannya dengan lafaz haddatsani dan tidak pula meriwayatkan dengan lafaz sami'tu atau yang semakna dengan sami'tu, ya atau yang semakna dengan sami'tu min alfadhi tahammul, dari lafaz-lafaz yang memenuhi kriteria allati tadullu 'ala sama', yang menunjukkan makna, yang mengindikasikan makna sama'. Ya seperti haddatsani itu kan mengindikasikan tadullu ala sama, ya mengindikasikan makna ngedengar gitu ya, atau misalkan akhbaroni, ya itu kan mengindikasikan sama gitu kan gitu ya, atau apalagi misalnya apalagi yang biasa pernah kita dengar selain akhbaroni, haddatsani, terus dan selain sami itu apalagi yang itu aja kayaknya. Ada lagi yang pernah kita dengar selain dari itu. Pokoknya yang mengandung makna sama lah. Intinya auma fi ma'naha. Auma fi ma'naha. Maksudnya fi ma'na sami'tu. Kan gitu. Intinya min alfadhi tahammul allati tadullu 'ala sama. Nah, jadi an ini tidak mengindikasikan makna tersebut. La yadullu 'ala sama. Ya, ketika dia katakan an, ketika seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis dengan lafaz an. Beda ketika dia meriwayatkan dengan lafaz haddatsani sami'tu atau sebagainya. Wal hadithul mu'an'an hujjah. Nah, ini sebenarnya isi kesimpulannya di sini ya, karena usul fikih itu arahnya hanya ke situ doang, apakah ini hujjah atau hujjah, apakah ini usul ataukah usul ataukah tidak, kan gitu. Nah, jadi kesimpulannya wal hadithul mu'an'an hujjah idza lam yakunil mu'an'an mudallis. Afwan, idza lam yakunil mu'an'in mudallisan. Nah, hadis mu'an'an ini hujjah selama si mu'an'innya, mu'an'in berarti yang melakukan an'an ya, yang melakukan an'anah ya ataupun perawinya, selama yang melakukan an'anah itu tidak apa namanya, tidak penipu gitu ya, ya tidak melakukan tadlis ya, atau kita pakai istilah aja, tidak melakukan tadlis. Litisal, apa alasannya, apa sebabnya? Litisal li sanadihi fil zahir, karena pada hakikatnya ya sanadnya tersambung walau dengan lafaz an, tapi tersambung, enggak ada yang putus gitu, tidak ada yang sukun. Ala tafsilin fil mawdu'i yutlabu fil mutawwalat wa mustalahil hadis. Nah, adapun kalau kita ingin rincian ataupun detail dalam permasalahan ini ya fil maudhu'i, maka silahkan rujuk ke kitab-kitab mutawwalat, ya maksudnya kitab-kitab usul fikih yang sifatnya membahas secara panjang lebar, atau ke langsung ke kitab mustalah hadis terkait al-an'anah ataupun al-hadisul mu'an'an ini ya. Jadi di sini hanya ya kita hanya menyebutkan poin bahwa wal hadisul mu'an'an hujjah idza lam yakunil mu'an'in mudallisan. Jadi selama si mu'an'in tidak melakukan tadlis. Nah, demikian, wallahu alam. Ya, alasannya apa? Littisali sanadihi fil zahir. Ya, littisali sanadihi fil zahir, itulah sebab al hadisul mu'an'an hujjah. Ya, jadi berarti yang perlu kita apa namanya itu ya, yang perlu kita telusuri di sini adalah ya si perawi-perawi tersebut apakah mudallis ataukah tidak, apakah adul ataukah tidak. Wallahu a'lam. Misalnya an sama haddatsani berarti itu pun diceritakan zaman dulu lah, Ustaz. Diceritakan? Enggak. Nah, kan, karena kalau an ini ngomong sama aku gitu kan gitu. Iya, sebab kalau an ini itu sifatnya mutlak. Sementara ketika dia katakan sami'tu, sami'tu Bang Budi kan gitu ya, aku mendengar langsung Bang Budi ya, jadi itu jelas langsung. Adapun kalau misalkan saya bilang dari Septian, bisa saja ketika saya bilang dari Septian saya nggak mendengarnya langsung dari dia, jadi saya melakukan apa ya, pengaburan gitu loh, melakukan pengaburan bahwa bahwa saya itu bukan mendapatkannya langsung dari Septian gitu loh. Jadi saya melakukan pengaburan seakan-akan bisa jadi saya juga mendapatkannya langsung dari Septian gitu. Nah, apakah dia melakukan an'anah itu tujuan tadlis atau tujuan apa gitu? Ya. Jadi kita anak bisa yakin sekarang untuk waktu zaman kita yang jauh ini kalau dijaga hadis-hadis itu. Oh, ya oleh karena itu itulah kenapa para ulama membahas soal ruwat. Disitulah tolak ukur kita. Nah, tentunya di sini kita kembali kepada ahlul hadis terkait hal ini kan gitu. Itulah kenapa para ulama melakukan apa namanya membuat ataupun mentasnif kitab-kitab ruwah, mentasnif kitab-kitab jarh dan ta'dil dan sebagainya. Itulah tolak ukurnya kan gitu. Ya, kalau mau silahkan kuasai itu kan. Jadi ya banyak lagi lah intinya. Kalau mau ya banyak lagi yang mau dikuasai. Untuk menentukan atau kalau kita ingin apa namanya, nggak mau jadi mukallid lah umpama kan gitu ya, ya kuasailah semua itu. Jadi biar kita sendiri yang menentukan ini hadis sahih atau ini hadis dhaif kan gitu ya. Silakan pelajari itu, kuasai dan hafali semua ruwah-ruwah yang ada itu. Apakah mereka adil atau terdapat jarah badannya? Wallahu a'lam. Baik, lanjut ke subjudul berikutnya, alfadhu tahammuli wal adai. Lafaz-lafaz yang memenuhi kriteria dan ketentuan. Ya, mungkin gitulah bahasa Indonesia dari tahammul wal ada. Idza qara'a asy-syaikhu wa ghairuhu yasma'u yajuzu lirrawi. Ini lirrawi berapa kalimat, Bang Budi? Dua kalimah ya. Kalimah yang keduanya adalah ya rawayar misalnya. Enggak, iya kalimah yang keduanya di sini adalah berarti lam itu kan lir itu kan keduanya. Kalimah yang keduanya? Kalimah yang kedua. Nah, kalimah yang keduanya apa di sini? Isim kan. Iya, yang mana? Coba bacakan. Bacakan. Rawi. Nah, rawi. Baik, rawi itu silah apa? Sigoi isim fa'il. Sigoi isim fa'il. Baik, lalu yang Arabnya? Arabnya majrur. Majrur. Tanda jarnya dengan lam itu. Ya, baik. Tanda jarnya dengan dengan kasrah muqaddarah. Dengan kasrah muqaddarah. Kenapa harus muqaddarah? Ta'zir. Lisikal apa ta'zir? Lisikal, baik ya. Ta'zir itu kayak apa kan? Kudir ini ya. Ya, ya saya kasih tahu ya untuk supaya enggak pangling. Ta'zur itu adalah tidak mungkin buat dikasih harokat. Thiqal itu adalah berat buat dikasih harokat. Nah, jadi supaya enggak pangling, ini thiqal atau ta'zur. Kalau ta'zur itu mustahil buat dikasih harokat. Enggak mungkin. Iya, enggak mungkin buat dikasih harokat. Nah, kalau yang ini itu hanya berat. Ya, berat untuk diharokatin. Jadi beda ya. Ta'zur itu tidak mungkin diharokatin, sementara thiqal itu bukan enggak mungkin diharokatin, hanya saja berat buat diharokatin. Apa ada yang tidak mungkin diharokatin? Ada, yaitu huruf alif, di mana kita tahu alif itu adalah harfun ghairu mutaharrik. Alif adalah huruf yang tidak mungkin berharokat. Nah, itulah kenapa kita bilang ta'zur, karena tidak mungkin diharokatin. Baik, jadi yajuzu lirrawi ay yaqula haddatsani aw akhbarani. Nah, jadi ini tentang kita membahas tentang alfatut tahammul wal ada. Kemudian musannif menjelaskan apabila ya, apabila seorang syekh membaca ya, sementara yang lainnya ya, apabila seorang syekh ataupun seorang ustaz gitu ya, atau seorang perawi hadis atau ulama hadis membacakan suatu hadis dan yang lainnya ngedengar ya, dan yang lainnya itu mendengarkan, maka boleh bagi si rawi ya, boleh bagi si rawi itu untuk mengatakan haddatsani au akhbarani. Jadi misalkan Septian ya, asy-syekh kan gitu ya. Lalu dia membacakan suatu bacaan, nah maka saat kita ngedengarnya ya, selain selain dari si syekh tersebut ya, siapapun dari kita yang ngedengarnya, maka kita boleh mengatakan ya, pada saat itu kan kita jadi perawi, jadi periwayat kan gitu. Nah, maka pada saat itu kita boleh mengatakan haddatsani au akhbarani. Ya, jadi si Septian menceritakan kepadaku atau si Septian mengkhabarkan kepadaku. Ini asma' apa ini? Asma' ini. Hah? Tiga qara'a syaikhu wa ghairihi yasma'u. Qawl ghairihi. Yasma'u. Ya, wa ghairuhu yasma'u. Idza qara'a syaikhu wa ghairuhu yasma'u. Apabila ya, apabila si syekh membacakan dan yang lain yang mendengar, ya juzu, maka boleh bagi perawinya nanti ya, ay yaqula haddathani aw akhbarani. Ini yang pertama. Wa in qara'a huwa 'ala asy-syekhi, wa in qara'a huwa 'ala asy-syekhi, fa yaqulu akhbarani wa la yaqulu haddathani, li'annahu lam yuhdithhu. Nah, adapun jika ya, jika yang membacakan justru dirinya ya, sementara si syekhnya mendengarkan. Jadi wa idza qara'a huwa 'ala asy-syekhi ya, fayaqulu, maka dia mesti mengatakan akhbaroni ya, maka si perawi ya itu mengatakan akhbaroni dan tidak pula dia mengatakan haddatsani. Alasannya apa? Li'annahu lam yuhdithu. Tapi kalau misalkan si syekh yang baca, dia bisa mengatakan haddatsani dan dia bisa mengatakan akhbaroni. Adapun kalau dia yang membacakan ke syekhnya ya, dia yang membacakan ke syekhnya, maka dia hanya bisa mengatakan akhbaroni. Dan tidak pula, jangan pula dia mengatakan haddatsani, karena memang si syekhnya tidak menceritakan hadis tersebut kepada dia. Jadi dia hanya bisa menggunakan kata-kata akhbaroni. Wa minhum man ajaza haddatsani. Qala al-muhalli atau mahalli. Ini nama seorang ulama ini. Cuma saya enggak tahu, enggak kenal. Ulama seperti itu enggak al-mahalli. Al-mahalli ya. Namanya al-Mahalli. Baik. Qala al-Mahalli wa 'alaihi 'urfu ahli al-hadis. Ya. Nah, jadi di antara mereka ada yang membolehkan dengan menggunakan lafaz haddatsani. Ya, sementara kan tadi di atas dikatakan kalau dia yang ngebacakan ke syekhnya, maka dia hanya bisa mengatakan akhbaroni, tidak bisa mengatakan haddatsani. Namun di antara mereka ada yang membolehkannya. Wa minhum man ajaza haddatsani. Ya, di antara mereka ada yang membolehkan mengatakan haddatsani. Qala al-Mahalli, al-Mahalli berkata, wa 'alaihi 'urfu ahli al-hadis. Ya, dan itulah urufnya ahli al-hadis. Li'anna al-qasda al-i'lamu bir-riwayati 'an asy-syaikh. Karena tujuan ataupun maksudnya, maksud dari hal tersebut, al-i'lam birriwayati ani syaikhi. Ya, ini apa namanya? Memberitahukan ya. Iyalah begitu ya, memberitahukan bahwa dia meriwayatkan itu dari syekhnya. Memberitahukan bahwa, jadi ketika dia katakan haddatsani, itu dia sedang memberitahukan bahwa dia meriwayatkan itu dari syekhnya. Jadi walaupun si syekh lam yuhdithu, tidak menceritakannya, ya, lam yuhdithu, ya, tapi maksud dari dia mengatakan haddatsani adalah alasan mereka nih ya, al-i'lamu birriwayati ani syekhi. Jadi bukan berarti juga di situ dia sedang melakukan tadlis, kebohongan gitu ya. Ya, tapi maksud dari dia mengatakan itu, jadi boleh saja dia mengatakan haddatsani karena maksud dari dia mengatakan itu adalah al-i'lamu birriwayati ani syekhi, walau memang si syekhnya lam yuhdithu. Nah begitu, wallahu a'lam. Wa in ajaza syekhu min ghairi qira'atin fa innahu yaqulu ajazani. Adapun jika si syekh mengijazahinya, mengizinkannya, memberikan ijazah kepadanya, min ghairi qira'ah, tanpa bacaan, tanpa dia membacakannya, fa innahu yaqul, maka si rawi mengatakan ajazani, ya, tidak pula mengatakan akhbarani ataupun haddatsani, tapi dia mengatakan ajazani. Oh, tapi boleh ya, au akhbarani ijazatan, au akhbarani ijazatan, wallahu alam. Ajazahu, memberikan ijazah ke dia. Ya, ngasih ijazah min ghairi qira'ah. Jadi wa in ajazahu syekhu min ghairi qira'ah, jadi ngasih ijazah ya tanpa ada pembacaan, ya cuma dia memberikan seperti mungkin dia kayak antar dulu minta apa namanya itu? Rekomendasi. Ya, itu bahasa Indonesianya. Jadi jika si syekh memberikan rekomendasi tanpa dia melakukan pembacaan, maka tatkala itu si rawi mengatakan ajazani ataupun akhbaroni ijazatan. Nah itulah yang harus dia lakukan. Itulah alfatut tahammul wal ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini kita lanjut ke al-babur rabi atau kita cukupkan di situ? Okay, kita lanjutkan ke al-babur rabi. Fil ijma. Ini kita sudah masuk ke bab, apa? Kita masuk ke bab yang keempat ya. Jadi sudah keluar dari bab yang ketiga. Ya, ini dan di bab yang keempat ini, ya ini tentang al-ijma. Di mana sebelumnya bab yang kedua tentang apa? Masih ingat ikhwah? Bab yang kedua kok tentang sunnah. Oh, al-kitab. Bab yang kedua tentang? Yang kedua tentang? Tentang kitab. Bab yang ketiga, yang bab yang ketiga tentang? Iya. Nah, bab yang keempat ini fil ijma'i. Al-ijma'u lughatan huwal azmu. قال تعالى فأجمعوا أمركم أي إعزموا عليه ويأتي بمعنى الاتفاق يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا. طيب jadi di sini kita ya, di bab ini kita membahas tentang al-ijma. Pertama-tama syekh ataupun musannif di sini menjelaskan kepada kita makna ijma secara bahasa. Ya, ataupun makna ijma aslinya adalah al-azmu, azam. Ya, itu aslinya itulah dia. Ya. Seperti berazamin. Ya, menetapkan. Ya. Seperti firman Allah, fa'ajmi'u amrakum, tetapkanlah, putuskanlah perkara kalian. Ya, seperti firman Allah, fa'ajmi'u amrakum, putuskanlah perkara kalian. I'zamu alaihi. I'zamu, tetaplah kalian di atasnya. Walaupun ini satu pakai ijim, satu pakai izah. Ya, makanya di sini dikatakan al-ijma lughatan huwal azm. Ya, sama seperti misalkan kita katakan begini, lungo itu bahasa aslinya, maksudnya makna aslinya adalah pergi, ya, gitulah kira-kira. Walau yang satu lungo pakai eng, yang satu nggak ada engnya, kan gitu ya, kan biasa. Iya kan gitu. Nah, gitulah kira-kira. Mau Bang Budi. Ya, jadi begitulah mereka cara memberikan takrif ya. Mau enggak mau ya. Walau seperti yang mungkin ya, mungkin kita punya keyakinan seperti yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kalimat yang ada di dalam bahasa Arab itu satu antara lain itu tidak ada yang muradif. Ya. Kalaupun ada kesamaan makna, kandungan kesamaan makna, tapi tetap ada perbedaan katanya, kan begitu. Wallahu a'lam. Bahkan secara tegas dia mengatakan bedanya hadza dengan dzalika. Oleh karena itu jangan disamakan hadza dengan dzalika. Ya dzalika ya dzalika, hadza ya hadza. Begitu. Baik. Nah, jadi itulah asal makna daripada ijma, atau makna ijma secara bahasa, yaitu al-azmu, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah, fa'ajmi'u amrakum ay azamu 'alaihi. Wa ya'ti, namun begitu pun di sana ada makna, ada pula yang bermakna ittifaq. Ya, wa ya'ti bi makna al-ittifaq. Jadi juga bisa jadi, ini makna secara bahasa ini masih. Nah, jadi secara bahasa bisa al-azmu, bisa pula maknanya secara bahasa itu adalah ittifaq. Sebagaimana pernyataan orang-orang. Yuqal ajma'al qawm ala kada, ay ittafaku, inilah perkataan orang-orang. Jadi orang-orang ngomongnya ajma'al qawm ala kada, yang dimaksud dari ungkapan mereka itu adalah ittafakul qawm ala kada. Kan begitu. Jadi ini bisa jadi juga makna ijma' secara bahasa sekalipun juga bisa bermakna ittifak. Jadi bisa bermakna al-azm, bisa bermakna al-ittifak. Namun secara istilah, ataupun yang kita maksudkan di dalam pembahasan kita ini, di dalam pembahasan kita ini, ataupun pelajaran kita ini, ya pelajaran usul fiqih, maka kata ijma' itu mengarah kepada makna secara istilah yang dipaparkan oleh musannif di sini, yaitu ittifaqul mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fi asrin ghairi asri. Ya. Itulah makna ijma' secara ataupun yang diinginkan oleh pembahasan kita ini. Jadi makna ijma' yang diinginkan oleh pembahasan kita ini atau secara istilah adalah ittifaqul mujtahidina, sepakatnya para mujtahid. Asrin ghairu asrin apa? Ya sebentar ya. Sepakatnya para mujtahid ya, dari kalangan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Terhadap suatu hukum syar'i, ya, terhadap suatu hukum syar'i yang ada ataupun yang berada pada masa selain masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya benar itu. Hak itu kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bang Budi. Ya, fi asrin ghairi asri. Kalau kontesnya bisa baca gitu ya, ya. Ya bisa jadi saya salah kan. Maka saya tanya ke Anta. Benar atau salah saya. Jadi kan dibantu ya, dibantu benar atau salahnya saya kan. Jadi asri, ha, kembali kemana Bang Budi? Orang pas kali kok tadi kok. Pas kali. Bukan ke Umah kemarinnya. Min ummati Muhammad, atau mungkin kembali ke mujtahidin, kenapa enggak mungkin? Hah? Iya, baik. Jadi ya mau enggak mau memang ini kembali ke dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mau enggak mau demikian. Iya, betul. Ya. Kalau mustahidinnya, kenapa? Asrihim seharusnya. Oh iya. Lalu nandanya bisa juga ya. Iya. Jadi ngejawab pun harus pandai gitu. Lanjut ke subjudul berikutnya, syurutul ijma'i. Jadi jelas ya definisi ijma' tadi ya. Nah itulah yang dimaksud dengan ijma'. Jadi bukan antum ya, antum gak bisa dibilang ijma' ya. Ya kita gak bisa dibilang ijma' ya. Yang bisa dibilang ijma' itu adalah mereka al-mujtahidin, itu yang bisa dibilang ijma'. Tapi mungkin di sini ya, lebih jelasnya adalah terdapat pada pembahasan syurutul ijma' ini. Ya coba kita baca syurutul ijma' ini. Wa min khilari ta'rif as-sabiqi yumkin an na'rifa syurutul ijma'i. Ya, jadi berdasarkan ta'rif tadi, ya berdasarkan definisi tadi, berdasarkan pengertian tadi, ya pengertian ijma' tadi, maka memungkinkan kita untuk mengetahui syarat-syarat ijma' sebenarnya. Wahia, dan syarat-syarat ijma' tersebut adalah pertama, ayyakunal mujtahidun, ayyakunal mujmi'una minal mujtahidina, fala ibarata biwafaqi ghairihim wala khilafihi. Si al-mujmi'una, apa al-mujmi'unya, si al-mujmi'nya ataupun apa? Yang bersepakat, ya. Mereka-mereka yang bersepakat itu hendaklah dari kalangan mujtahid. Maka tidak ada apa namanya? Tidak ada gimana? Ibrah. Apa kita ngerti? Iya, tidak, pokoknya tidak ada ibrah ya. Tidak ada ibrah terkait kesepakatan selain dari mujtahid. Wala khilafi ataupun perbedaannya itu enggak. Itu enggak ada pembahasan ya. La ibrata, ya itu enggak ada, enggak perlu dibicarakan soal itu ya. Jadi kesepakatan mereka ataupun perbedaan mereka itu enggak perlu dibahas itu, enggak perlu dibicarakan. Jadi kalau ada perbedaan di kalangan kita gini, oh ini enggak perlu di enggak jadi ibrah gitu ya. Tidak jadi gitu, iya, enggak jadi ibrah gitu. Enggak perlu diabadikan ataupun dibukukan gitu ya. Kenapa? Al-mujmi'una minal mujtahidina. Ayyakun al-mujmi'una minal mujtahidina. Mereka yang bersepakat itu adalah dari kalangan mujtahid. Fala ibrata biwafaqi ghairihim wala khilafi. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ayyakunu minal muslimin. Ya tentunya. Ini intinya ini syarat-syarat yang dipaparkan oleh Asy-Syaikh apa namanya? Hasan Hitu ini. Itu berdasarkan tadi ya, berdasarkan definisi yang dia utarakan tadi ya, min khilal at-ta'rif as-sabiq. Nah, jadi yang kedua adalah ayyakunu minal muslimin. Jadi mereka itu maksudnya al-mujmi'un minal muslimin. Fala ibrata biwafaqi ghairihim wala khilafi. Ya. Karena syar'a, kenapa demikian? Karena syar'a warada bi'ismati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena syariat itu berada ataupun ada gitu ya, bi'ismati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebab terjaganya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Itulah dia. Oleh karena itu maka apa syaratnya? Ayyakunu minal muslimina. Baik. Kenapa ya? Karena syariat itu warada bi'ismati ummati, syariat itu ada disebabkan penjagaan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjaga syariat. Ya. Terjaganya umat Nabi apa penjagaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya apa? Kenapa kita bilang syariat itu adalah penjagaan ya, keberadaannya itu sebab apa penjagaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya? Nabi sendiri yang ngomong. Iya, di mana Nabi ngomong la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Karena umatku tidak akan bersetujuan. Iya, bersetuju ya, bersepakat di dalam dhalalah. Nah, jadi kalau sudah suatu umat itu bersepakat, lalu dengan mudahnya kita bilang mereka tersesat atau ahlul dhalalah, ya ini perlu juga di ini ya, karena umatnya Nabi Muhammad itu tidak mungkin bersepakat di dalam kesesatan. Wallahu a'lam. Ayat yang ketiga, ayyakunal hukmu syar'iyan. Ya tentunya hukumnya yang dibahas adalah hukum syar'i, li'annal hadithata allati takunu mahalli nadri al-fuqaha'i hiya al-haditha al-syar'iyya. Karena pembicaraan ataupun perihal ya, karena perihal yang dijadikan tempat pembahasan oleh para fuqaha adalah perihal syar'iyya. Fa in kanat ghayra syar'iyya, adapun jika perihal tersebut bukan syar'iyya, bi an kanat lughawiyyah umpama, fa innahu yanzuru biha ulama ul-lughah, maka yang menazarnya adalah ulama ul-lughah, ya, yang melakukan pengkajiannya adalah ulama ul-lughah. Adapun adapun fuqaha, maka mahallu nadrihim adalah apa? Al-hadithah asy-syar'iyyah, perihal syariat. Adapun kalau perihal bahasa, ya tentu yang menazarnya adalah ulama ul-lughah. Aw tibbiyah fa innama yanzuru biha al-atibba. Adapun kedokteran, maka tentu yang menadzarnya adalah atibba, para dokter kan gitu ya. Demikian. Yang keempat, itu yang ketiga. Ya, jadi yang pertama tadi ayyakun al-mujmi'un minal mujtahidin, minal mujtahidin, kedua minal muslimin, ketiga ayyakun al-hukmu syar'iyan. Lalu yang keempat, la budda ayyaqa'al ijma'u fi asli ghairi asri rasuli sallallahu alaihi wasallam. Gimana mengartikan la budda? Kok jadi kebingungan? Tidak harus. Jadi la budda ayyaqa'al ijma'. Jadi ijma' itu harus ya. Jadi ijma' tersebut harus berada pada masa selain masanya Nabi. Ya, harus berada pada masa selain masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Listihalati iqadil ijma'i fi asri. Gimana ngartikan ini iqad? Listihalatin iqadil ijma'i fi asri. Ya, alasannya karena tidak mungkinnya ataupun mustahilnya ini iqad. Carikan dulu ini yang kuat. Tidak mungkin diyakini ijma itu terjadi. Oh iya, betul betul ya. Tidak mungkin diyakini ijma itu ada pada zamannya Nabi. Nabi ya. Tidak mungkin teryakini gitu ya. Ya. Karena kan ini in aqada ya. In masdar diartikan in aqada. Oh bukan. In aqada artinya terjadi ya. Iya. Oh iya. Tidak mungkin terjadi. Bertemu. Iya, artinya tidak mungkin terjadi. Ya. Di sini di tempat yang lain bahkan ada disebutkan diadakan. Iya, diadakan. Berarti tidak mungkin terjadi ya. Listihalatin iqadil ijma. Karena enggak mungkinnya ataupun mustahilnya ijma itu terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, ya ngapain kan gitu ya? Ya sebab, gitu. Nah demikian. Wadzalika li'annahu la budda yakuna ma'al mujtahidin. Nah oleh karena itulah makanya hal tersebut hanya terjadi pada bersama orang-orang mujtahid. Ya. Fa in wafaqahum fal qawlu qawluh. Wadzalika li'annahu. Jawabnya cepat juga ya. Sebelahnya langsung. Falqaulu. Iya, fa in wafaqahum falqaulu qawlu. Wa dzalika li annahu la budda ay yakuna minal mujtahidin. Jadi wa dzalika li annahu hak kembali ke mana nih? Coba kita urai sebentar. Wa dzalika li annahu hak kembali ke di atau itu. Ya, wadzalika li'annahu. Ijma'. Baik, iya berarti hak kembali kepada al-ijma'. Nah, berarti ayyakuna isim yakun kembali ke mustatir berarti kembali ke isim yakun kembali ke ijma'. Iya. Ya, jadi dia wadzalika. Nah, sekarang permasalahannya adalah dzalikanya ini. Dzalikanya kembali ke musyaru ilaihnya apa? Ijma' juga? Enggak lah. Maksudnya ijma' terus. Memang enggak bisa itu juga kalau ukurnya emang. Ya walaupun ijma' terus ya bisa aja gitu. Ya bisa aja lah, kenapa enggak bisa? Ya. Ya cuma kita coba. Ya intinya gini, kalau misalkan memang dzalika itu musyaru ilaihnya adalah al-ijma' juga ya, maka coba diterjemahkan. Kemustahilan terjadinya ijma. Iya. Ya wadzalika. Jadi kemustahilan terjadi ijma ya, di zaman Nabi tersebut. Wadzalika li'annahu la budda ay yakuna. Bukan itu juga. Jadi dan kemustahilan terjadi ijma di zaman Nabi itu karena ya enggak juga ya kan? Ya, karena dia itu harus apa berarti musyaru ilaihi wa dzalika li annahu la budda ay yakuna ma'al mujtahidin. Ini dzalika ini sebagai apa ini? Mubtada ya? Sebagai mubtada? Nah, kalau memang dia sebagai mubtada, khabarnya yang mana? Kok bisa ini lam ini berarti lam apa nih? Lamul milik atau lam ta'lil ini? Ayo. Hah? Kalau lam ta'lil masa bisa begini? Muhammad karena pergi. Ini lam kalau misalkan nah itu kan lam ta'lil kan? Ya kan? Lam yang ada di sini lam ta'lil atau lamul milik kan gitu. Kalau saya ngerasanya lam yang ada di sini adalah lam ta'lil. Kan iya, lam kai kan gitu. Lam ta'lil. Nah, jadi enggak mungkin ini jadi syibhul jumlah ini menjadi khabarnya dzalika. Jadi sebagai apa dzalika ini, ha? Ada yang dihapus itu enggak saya. Nah, itulah enggak tahu saya ini. Makanya saya bingung ngertikannya tadi. Wadzalika li'annahu la budda yakuna ma'al mujtahidin. Nah, kita pecahkan bersama aja ya. Biar audiens pun ngedengar biar. mau di ini, mau di post. Bukan, yang di post, maksud di cut dulu. Sama aja. Udah sih. Ya, cepatlah. Iyalah. Bentar ya, wadzalika. Kalau kita pilih gini, lamnya kita letakkan di dzalika, berarti cara nyusun jumlahnya gimana? Dan kalau misalkan lamnya kita letakkan di dzalika berarti maknanya dan oleh karena itu kan gitu ya. Nah, oleh karena itu itunya apa? Apakah sama al ijma juga atau wuqu' al ijma? Terjadinya ijma. Dan oleh karena terjadinya ijma, maka ijma itu harus bersama enggak mungkin ya, enggak cocok ya. Berarti memang wadzalika ini dzalika kembali ke ijma ya, bukan wuqul ijma ya. Tapi kembali ke ijma. Nah, kalau gitu berarti li'annahunya yang perlu kita buang. Enggak perlu ada li'annahu wadzalika la budda yakuna ma'al mujtahidin. Dan ijma itu harus berada ataupun harus beserta mujtahid. Iya. Ya gitu kan? Wadzalika la budda yakuna ma'al mujtahidin. Nah, kemudian fa in wafaqahum ya, fa in wafaqahum fal qawlu qawluh ya, fa in wafaqahum. Nah, ini mana fa'il dari wafaqa? Apakah dzalika tadi ataukah maksudnya si isim yakun tadi? Nah, kalau si isim yakun tadi maka berarti isim yakun itu kembali ke dzalika. Nah, berarti ujung-ujungnya adalah yang menjadi intisarinya di sini adalah musyaru ilaih dzalikanya. Apakah benar memang maksudnya al ijma? Nah, kalau memang ijma berarti fa in wafaqal ijma ya, fa in wafaqahumul ijma fal qawlu qawlu. Ini humnya berarti siapa lagi? Apakah mujtahid begitu? Jadi fa in wafaqal ijma, fa in wafaqahumul ijma. Apabila ijma itu menyepakati, apabila kesepakatan menyepakati mereka, mencocoki wafaq. Iya, kan sama aja berarti apabila kan tadi seperti di atas kan fala'i brota biwafaqi, dan tidak ada kesepakatan selain dari mereka kan gitu. Fala'i brota biwafaqi ghairihim. Dan tidak ada ibrah, tidak ada apa namanya? Tidak ada pengambilan pelajaran ya, tidak ada ibrah dari kesepakatan selain mereka. Kan berarti wafaqo itu kan kesepakatan. Jadi kalau misalkan dan jika kesepakatan menyepakati mereka, dan jika kesepakatan menyepakati mereka, nggak mungkin juga kayaknya. Kemana Pak ini? Itulah dia. Umumnya kembali ke mujtahid. Umumnya mujtahid. Atau ke nabi. Fa in wafaqan nabi, fa in wafaqan nabi al-mujtahidin fal qawlu qawlu. Ijma' maksudnya kita mulai. Nah, jadi wadzalika li'annahu labudda ay yakuna ma'al mujtahidin, ini kayaknya ya kata-kata li'annahu enggak perlu ada, ya. Dan kalau memang kita salah, ya silakan dikritisi baik dari antum maupun dari pendengar yang lainnya. Iya, wadzalika la budda ay yakuna ma'al mujtahidin. Jadi ya kayaknya kata-kata li'annahunya, ya ungkapan li'annahunya ini enggak perlu ada. Dan musyaru ilaih dari dzalika di sini, ya yang bisa saya temukan adalah al-ijma', atau yang bisa kita temukan bersama adalah al-ijma'. Jadi wal ijma' la budda ay yakuna ma'al mujtahidin. Jadi ijma' itu ya mesti bersama mujtahid. Fa in wafaqahum fal qawlu qawluhu wa la ibrata biwafaqihim. Nah, jadi jika nabi, ya, maka jika nabi sallallahu alaihi wasallam menyepakati mereka, mencocoki mereka, ya jika nabi mencocoki mereka, maksudnya para mujtahid, fal qawlu qawluhu, ya maka itu adalah ucapannya nabi. Adapun kesepakatan mereka itu enggak jadi perbincangan, ya. Itu enggak digubris. Ya karena memang itu udah ucapannya nabi. Sebaliknya wa in khalafahum, kalau misalkan ucapan nabi menyelisihi ucapan mujtahid, fal qawlu qawlu, makanya dipakai juga tetap ucapan nabi, wala ibrata bi khilafihim. Ya, dan perselisihan mereka tadi, ataupun maksudnya ucapan mereka yang menyelisihi nabi tadi, walaupun mereka sepakat si mujtahid tersebut, la ibrata, ya enggak digubris. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita cukupkan atau gimana? Bukan. Ah, masih panjang lagi. Ya, kita cukupkan aja dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.